kan panitia masjid bilang, Ustaz, baru kemarin saya buka di internet, katanya Ustaz sudah mati. Sebelum ini saya masih hidup. Jangan percaya berita orang kafir. Kalau saya mati, insya Allah orang FPI juga akan hadir ke Cibubur. Ya, kalau saya sudah meninggal dunia, saya bilang sama anak istri, anak-anak saya di rumah, kalau saya sudah tidak telepon dalam waktu 3 hari, sudah tidak ada kabar dari bapak, dari saya, dari ayah, berarti saya sudah mati. Anak-anak saya bilang, didoakan Pak supaya bapak sehat di jalan. Amin. Saya juga minta doa kepada jamaah supaya kami tetap sehat walafiat. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu usolikul wadil amil tibil kulubi wa da'wa iha wa afiyatil abdani wa sifa iha wa nuril afsari wa giza iha wa kutil arwahi wa giza iha wa ala alihi wa sabbihi wa sallim amma ba'ad. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, Badan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid, Pengurus Masjid At-Tauhid Kota Pekanbaru, para halim, para ulama, tokoh masyarakat, dan saudara-saudara kita pimpinan Front Pembela Islam, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan nikmat kasih sayang dan ridahnya jualah ibu bapa saudara-saudaraku dan saya bisa bertatap muka berhadapan langsung di rumah Allah setelah kita menunaikan afdhalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah salat 5 waktu. Mudah-mudahan salat isya yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, menjadi pemberat untuk kebaikan kehidupan kita dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang sudah ada, prinsip tauhid di tengah fakta globalisasi. Ini sangat relevan dengan apa yang terjadi menurut problematika internal, eksternal Islam. Sejak zaman para nabi sampai diutusnya nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita dikatakan orang beriman kecuali Allah menguji kita. dalam persoalan ketika nabi-nabi diutus oleh Allah, tak satu pun dari para nabi yang berhasil menuntun jutaan, miliaran manusia ke jalan Tuhannya. Hanya satu nabi yang tercatat dalam catatan sejarah yang berhasil menuntun manusia mencapai fitrahnya. Karena dari fitrah semua manusia di dunia ini adalah Islam. Alastu bi rabbikum qulubala sahidna. Dari dalam kandungan manusia telah bernazar, manusia telah berjanji akan menyembah Allah. Maka turunlah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, kami ciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena pada waktu manusia di dalam kandungan sudah ada agreement, sudah ada perjanjian MOU, deal to deal, antara makhluk manusia dengan Tuhannya, Rabbul Alamin. Jadi nanti kalau ibu-ibu setelah usai pengajian bertemu wanita di luar sana agamanya bukan Islam, kandungannya sudah berusia 4 bulan ke atas, maka bayi yang ada di dalam kandungannya itu bukan kafir, ibunya yang kafir. Makanya saya selalu menggunakan kata, kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah, pulang kepada kebenaran. Tidak ada nabi satupun yang berhasil. Makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik terlalu keliru kalau mengatakan bahwa Islam ini adalah agama orang Arab, agamanya dibawa oleh Nabi Muhammad. Salah besar. Islam ini adalah agama yang datang sebelum adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba periksa catatan historik sejarah Nabi Adam, berhasil atau gagal? Gagal. Adam, aku sudah menciptakanmu lebih hebat dari Nabi Isa. Adam diciptakan langsung besar, langsung dewasa. Nabi masih melalui proses dari dalam kan kandungan. Adam langsung dewasa, ditempatkan di sebuah taman Firdaus, di surga. Dan Allah berfirman, "Dam, la baik ya Allah, semua yang ada di taman ini boleh antum makan. Silakan, antum petik buahnya, antum makan. Tapi yang di pojok itu jangan, Adam." Lalu diciptakanlah oleh Allah wanita, Hawa, Siti Hawa, mendampingi Adam, diambil dari rusuknya Adam, ditempatkan sama-sama dengan Adam, menjalin bahtera rumah tangga. Terjadilah nasab. Kalau menurut Kristen, anak Adam itu Kain dan Habel. Menurut Islam, Qabil dan Habil. Beda-beda tipis. Tapi ini bukan asli dari bahasa Kristen, karena Kristen itu hanya mengadopsi kitabnya orang Yahudi yang bernama Old Testament, Perjanjian Lama. 30% isinya sama dengan Al-Quran, 70% dongeng Yahudi. Makanya kalau di dalam Al-Quran ada yang sama dengan Bible, itu adalah kitab Perjanjian Lama. Sebagai contoh, jangan makan babi. Orang Kristen hantam sampai kotoran-kotorannya dia makan. Makanya saya Budin pindah ke Kristen. Kenapa? Karena mau makan babi. Ah, itu. Kalau orang kafir ini kan sudah ada sinyal dari Al-Quran. Allah yang mengatakan Al-Anfal 55, inna syarat dawabbi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Babi masih bagus, anjing masih bagus, yang paling buruk dari levelnya binatang orang kafir. Binatang yang paling buruk, kalau babi enggak terlalu buruk, anjing enggak terlalu buruk, tapi orang kafir. Makanya saya sering mengatakan kalau ada kafir masuk Islam berarti dari binatang jadi manusia. Kalau dari Islam murtad berarti dari manusia jadi supaya yang mau jadi binatang tidak jadi. Begitu kalau berdakwah, enggak usah diputar-putar. Binatang yang dimaksudkan oleh Allah ini orang kafir yang dulu. Sama dulu dengan sekarang kafir ya binatang. Begitu kalau berdakwah, enggak usah digantung-gantung. Untuk apa jadi pendakwah non-muslim, non-muslim? Tidak ada dalam Al-Quran ini, cari saja. Kalau ada kata kepada ya ayuhal ladin, ya ayuhal non-muslim, enggak ada. Ya ayuhal kafirun, tidak ada. Ya ayuhal non-muslim, bahasa Inggris sepotong-potong sudahlah, enggak usah. Gagal. Datang Hawa dam apa wa? Tuh buah yang paling enak, makanya antum dilarang untuk memetiknya. Apa tuh? Khuldi. Jangan dipetik. Ternyata buah itu kalau kita makan Adam, kita akan kekal selama-lamanya sebagaimana sang Khalik. Adam terpedaya, iya ya, yuk kita makan. Begitu makan, gagal. Misi yang diemban di pundaknya Adam, gagal. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah, anaknya berkelahi hanya karena kurban persembahan kepada Allah. Makanya waktu Ismail mau disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, domba yang diberikan oleh Allah dari surga ketika itu, waktu Ismail menyembelih lehernya, waktu Ibrahim menyembelih leher Ismail, sudah dengan kekuatan penuh, pisaunya tidak mampu melukai. Lalu kata Ismail, terlalu besar cintamu kepada saya sehingga kau takut menyembelih aku. Marah Ibrahim, dihantamkan pisau itu ke batu, batu terbelah dua. Bayangkan. Lalu diberikan oleh Allah, apa tuh? Domba. Inilah Ibrahim. Kata Allah, aku sudah tahu bahwa imanmu lebih besar daripada yang aku berikan, yang aku uji. Ternyata imanmu, pengasihan dan cintamu kepadaku lebih mulia daripada pada anak keturunan. Lalu diberikan domba itu, ya itulah dombanya. Hati Allah Subhanahu wa taala. Gagal Adam, jatuh dalam dosa. Maka dengan perjanjian engkau dengan peluh, dengan keringatmu akan mencari nafkah Adam dan kau Hawa 9 bulan lamanya. Engkau akan bertarung antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang anak. Gagal lahir nabi-nabi diutus oleh Allah, ratusan ribu nabi, bukan 25 nabi. Di setiap masjid saya bertanya, berapa jumlah nabi? 25 ustaz. 25 nabi itu adalah Rasulullah. Polisi, tentara belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi atau tentara. Pegawai belum tentu kepala dinas. Kepala dinas sudah pasti pegawai. Jadi 25 nabi itu adalah rasul. Tapi jumlah nabi dalam Islam ada 124 ribu. Dan semua nabi diimani oleh umat Islam, termasuk Nabi Musa, Isa. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariku baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Dapat gelar Islam harus mengakui semua nabi termasuk Isa alaihissalam. Tapi pemahaman kita jangan ustaz sudah kaliber muncul di TV One Damai Indonesiaku, tidak ada prinsip, yang penting saya dibayar. Si ustaz mengatakan ada tiga agama yang berakar bersumber dari Ibrahim. Wah, yang pertama katanya agama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Jadi seolah-olah tiga agama ini satu keturunan. Ini teologi Islam yang paling bahaya. Makanya saya sering bilang di masjid-masjid, kalau berbicara tentang amalia Islamiyah, tanyakan sama Ustaz Abdul Somad. Kalau bicara tentang kafir dan munafik, bicara tentang Kristen dan Yahudi, jangan coba-coba, itu bidang saya. Jadi itu amplop dibagi-bagi, men. Kan begitu. Jangan lantas seolah-olah yang punya televisi kafir. Tuh, banyak sekali kan penjilat-penjilat pendakwah. Sementara umat Islam ini memang gampang dibodohi, gampang ditipu. Kenapa? Orang baru sebut satu ayat, ustaz. Asal sudah muncul di TV, semua dipanggil ustaz. Betul kan? Asal sudah berdiri di mimbar, sudah ustaz. Di Makkah dan Madinah sana, orang disebut ustaz al-mukarram wal-muhtaram. Adalah mereka yang sudah bergelar doktor dan punya temuan, punya dalil, punya kemampuan inteligensi untuk menegakkan Islam, baru dipanggil ustaz. Kita di Indonesia, naudzubillah summa naudzubillah, ustaz Maulana suka-suka puji-puji orang kafir karena yang punya televisi memang kafir, supaya dia dapat uang banyak. Bagaimana caranya puji-puji kafir? Innalillahi. Kalau manusia model begitu, semacam orang tidak ada kaki. Karena kalau bicara prinsip berarti pendirian, berdiri di atas kekuatan tauhid yang kuat, apapun badai yang menerjang, gelombang kehidupan yang begitu deras, saya tetap Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hatta wafat, sampai mati Islam. Dan dalam praktiknya tidak abu-abu. Pendakwa, sudahlah, tidak usah mengislamkan orang Islam. Kafir di luar sana, katakan kepada mereka, hey kafir, tempatmu adalah neraka, kerjaanmu mengadu domba sesama mos. Coba lihat itu di tadi, ustaz, nanti FPI mau tayangkan pertempuran yang ada. Bukan pertempuran antara kafir dengan mukmin, pertempuran antara muslim dengan muslim. Ini yang diadu domba. Saya bekas kafir, bagaimana hancurkan benteng Islam, bagaimana hancurkan Islam pakai orang-orang Islam. Pakai siapa? Nusron Wahid. Pakai siapa? Megawati. Pakai siapa? Surya Paloh. Nah, peduli saya biar ada politikus di sini. Ini kan dakwah. Apa hubungannya? Pakai orang-orang munafik. Kenapa? Mereka ada yang mudah lagi satu itu, yang pakai kopiah. Siapa ini? Yang seusia jagung? Waduh. Ah, siapa namanya? Saya enggak tahu tuh nama makhluk itu. Itu saya kok bisanya. Ini Grace Natalie ini kan orang bukan orang Islam. Raja. Mungkin dia mau tunggu kapan Grace jadi janda. Innalillahi. Orang kafir itu cantik bagaimanapun busuk. Tuh banyak tuh cantik-cantik di belakang sana. Biar sudah nenek-nenek kalau sudah ke masjid, Allahu Akbar. Sudah mukena 50 tahun pun tampak seperti umur 12 tahun. Allah. Allah ya Karim. Masyaallah. Dia sendiri yang menentang Fadlizon. Memang negara kita ini sedang diombok-ombok oleh orang-orang apa? Kafir dan munafik. FPI yang tidak ada salah. Kok selalu dicari-cari masalah? Saya bukan membela FPI, saya bukan orang FPI. Tapi FPI adalah bagian daripada umat Islam. Orang kafir, pemakan babi, pemakan kotoran, pemakan najis. Mereka mengatakan, tangkap FPI, tangkap Habib kalau pulang. Ini sebenarnya siapa yang suruh? Ayo, kita buka malam ini. Yang munafik adalah mantan munafik. Yang paling tahu rahasia kafir, mantan kafir. Ini bidang saya, jangan coba-coba diambil. Ini karena mau ngambil bidang saya, akhirnya apa nih Ustaz? Tiga agama yang bersumber dari Ibrahim. Satu-satunya agama sumbernya dari Ibrahim. Inna dina indallahil al-islamu ya'lu wala yu'lah alaihi. Agama Islam. Mana ayatnya? Quran surah Al-An'am. Ketika Rasulullah membawa Islam, ahli Taurat, orang Yahudi, kafir Quraisy, mereka tidak suka. Dan mereka tanya kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, agama apa yang kau bawa ini?" Turunlah ayat, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Qul aina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Jadi satu-satunya sumber agama Ibrahim ya Islam. Bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Islam. Karena semua kitab yang diturunkan oleh Allah terjadi pada bulan Ramadan. Ramadan malam pertama Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Su'uf Ibrahim. Malam ke-6 Ramadan Allah Ta'ala turunkan kitab yang bernama Taurat Musa alaihissalam. Di mana Taurat diturunkan? Di Bukit Tursina. 3500 tahun sebelum datang Nabi Isa, Nabi Musa sudah menerima kitab yang diturunkan Allah kepadanya di Bukit Tursina. Dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk kulit kambing. Yang Allah turunkan Taurat kepada Musa, dua pecahan batu bertuliskan 5 dan 5 menjadi the Ten Commandments, 10 perintah kepada Bani Israel. Jadi Taurat itu bukan dalam bentuk kitab, bukan dalam bentuk buku. Taurat itu dalam bentuk 2 loh batu. Itu enggak ada, ahli tidak menemukan sampai sekarang. Bagi dulu, kalau sudah tenang baru saya bicara. Ya memang saya begitu. Makanya saya bilang tadi panitia, kalau ada yang mau dijalankan, ada acara, silakan dulu biar saya datang terakhir. Karena saya kalau berbicara begini, ini saya dalam kondisi yang kurang fit. Ya, tapi kalau sudah berdakwah begini, saya insya Allah saya paksakan. Saya harusnya istirahat karena besok perjalanan jauh. Hargai. Stop dulu itu. Saya tidak minum sampai selesai. Dengar dulu ke sini. Kalau kita dengar ke sini, nanti yang kita pulang adalah keberkahan. Kalau sementara ceramah mondar-mandir yang samping terganggu, kanan terganggu, kiri terganggu. Begini, sementara saya belum dipanggil oleh Allah, belum mati. Kalau sudah wafat, bagaimana kita jumpa lagi? Kalau hanya ilmu-ilmu Islamiah, kan banyak guru-gurunya di sini. Banyak, ada Ustadz Somad, ada banyak Ustadz di sini, kalau khusus untuk ilmu Islam. Tapi yang kita kadangkala salah, sehingga kita mudah diadu domba oleh kafir, karena kita tidak paham betul bagaimana strategi mereka. Ini yang datang mantan kafir. Supaya bapak ibu sadar betul, oh iya ya, ternyata persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada harta dan materi di dunia ini. Yang mengadu domba kita ini kan karena kepentingan perut. Nabi bilang, Nabi berkata, barang siapa manusia hanya berpikir apa yang masuk dari perutnya, disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai daripada manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Apa tuh? Tai. Jangan pakai bahasa-bahasa yang berat, tinja-tinja. Itu enggak ada, pasti ada yang enggak tahu apa itu tinja. Tinta barangkali ya. Tinta busuk, begitu saja. Tai. Itu. Hah? Malam ke-6 Ramadan Allah kasih Musa, ini Taurat, tapi kau ingat baik-baik, ini atau itu umat Muhammad. Sengaja menyinggung tentang silsilah kitab Samawi. Kenapa? Karena tinggal 29 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ini atau itu umat Muhammadin, kata Allah. Wahai Musa, aku berikan kitab, perhatikan dengan baik, tetapi aku juga akan memberikan kepada umat Muhammadin, umat Muhammad. Umat Muhammadin Nur Aini, Kaila yadurhum zulmatan. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad Nur Aini Kaila yadurhum zulmatan, memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Faqala Musa, bertanya Musa, manur aini ya Rabbi? Faqala Allah Ta'ala, nuru Quran wa nuru Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Wa ma zulmatani ya Rabbi? Dua kegelapan apa? Untuk menerangi mereka, zulmatul qabri wal yaumal qiyamati, untuk menerangi umat Nabi Muhammad dari kegelapan kubur dan siksa hari kiamat. Itu Ustaz dari Padang, namanya Zulkifli. Beliau menerangkan tentang hari kiamat. Nanti ini orang-orang Islam ini sudah tidak ada. Begitu datang Dajjal, umat Islam itu sudah masuk ke dalam surga. Mizan didirikan, yang tertinggal kafir-kafir dan Nusron Wahid dengan teman-temannya. Nah itu memang saya kalau selalu melihat Nusron Wahid itu, wah, paling jengkel sekali saya. Ini anak sebenarnya pintar, sama dengan yang satu itu, si Raja. Iya, ini siapa yang mau pilih partai kalian itu, astagfirullah. Dia kan sudah tahu orang Indonesia gampang ditipu. Ah itu. Wa ahlur rustaqi bil jahli, kata Nabi, orang kampung karena kebodohan. Lihat orang sebut satu ayat, Ustaz, lihat orang kurus pakai batik, masuk gorong-gorong, pakai sepatu, ini cocok jadi presiden. Makanya 2019 carilah presiden lain, bilang sama Pak Jokowi, antum istirahat dululah. Hah? Ganti. Ganti presiden, cari presiden yang Islam. Yang Islami. Bukan yang ngaku Islam. Sama, saya juga begitu. Masuk Islam, belajar Islam. Sudah menjadi kodrat prakata ilahi. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala amantu bi rasuli wa bima qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana antum bisa mempelajari, bagaimana antum bisa mengamalkan dengan ringan, dengan sederhana Islam itu, sementara antum tidak mengerti Al-Quran wal hadis. Jadi ringan karena tahu ilmunya. Bukan persoalan, oh saya dari nenek moyang Islam, Pak Yahya ini baru masuk Islam. Oh, tidak jadi ukuran, men. Ini orang baru satu hari masuk Islam. Betul saya baru masuk Islam, tapi saya mempelajari Islam 8 tahun dulu baru saya masuk. Bukan masa karbit. Bukan masa karbit, Bu. Kalau pisang kan lama masaknya pakai karbit. Bukan. Makanya saya enggak suka dipanggil mualaf. Marah saya. Marah saya kalau dipanggil mualaf, enggak mau saya. Kenapa? Kalau mualaf tidak ada dalam isi Al-Qur'an. Mualaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Sementara saya dan keluarga tidak dibujuk. Jangan panggil mualaf. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Wa mayyutlil faulaika humul hasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka dialah humul al-muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Wa mayyutlil faulaika humul hasirun. Barang siapa disesatkan Allah, maka dialah orang sesat. Jadi saya bukan mualaf, yang paling tepat al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Kalau yang mualaf itu kan masuk Islam karena mau kawin. Pagi beriman, sore kabur. Pagi jadi manusia, sore jadi binatang lagi, kan begitu? Seperti kerbau berkubang dalam kubangan. Nah, saya lebih tepatnya orang yang mendapat petunjuk dengan satu tujuan masuk Islam. Apa tuh? Kehidupan akhirat. Taurat diturunkan, Allah katakan, ini Musa, tetapi akan datang umat Muhammad. Umat Muhammad, bayangkan Rasulullah dengan Nabi Musa jarak rentang waktunya 4076 tahun. Belum datang Nabi Muhammad, Allah sudah berfirman kepadamu Musa. Jadi Islam ini bukan agama baru, bukan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Muhammad. Syariat dan hukum-hukum Islam ini sudah ada sejak diutusnya para nabi-nabiullah. Ayat yang selalu saya sampaikan, makanya di dalam Quran surah As-Saff yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, satu-satunya nabi dalam Al-Quran adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila ini rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurat wa mubashishiran bi rasulil ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi yang mengatakan akan datang Ahmad, Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Waktu Nabi Isa berkata begitu, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah, itulah Al-Quran. Cuman belum terbukukan dalam bentuk buku, dalam bentuk kitab. Karena Nabi Isa datang ke dalam dunia, dia tidak membawa kitab dalam bentuk buku begini. Isa datang ke dalam dunia, Isa ibnu Maryam rohulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh, dan dia itulah kalimatullah. Jadi tutur kata bahasa Isa yang disampaikan dalam konteks tanda petik Injil, tidak dalam bentuk buku. Kalau Rasulullah ditanya sama istrinya, siapa Nabi Muhammad itu? Al-Quran yang terbuka, kata istri beliau. Nah kalau Isa sama Injil yang terbuka, tutur katanya itulah Injil. Tapi di zaman dulu tidak ada supaya lebih simpel, lebih sederhana, simpel logik dengan logika sederhana, di zaman dulu tidak ada alat perekam seperti ini. Jadi tidak mungkin, impossible, mustahil. Kalau ada orang yang mengatakan, saya punya Injil asli, mana? Saya sekolah di Israel, Ustaz Somad sekolah di Mesir, saya lama di Seberot, Yerusalem. Kitab yang dipegang Yahudi saat ini bukan Taurat, kitab yang dipegang Yahudi namanya Talmud. Kitab yang dipegang orang Kristen bukan Injil, apa dia? Perjanjian Baru, Bible, New Testament. Old Testament adalah kitab yang diadopted, diadopsi dari kitab Bani Israel. Bukan Injil itu, bukan. Isa saja bersaksi dalam Al-Quran, saya lebih percaya Al-Quran daripada saya percaya pendeta maupun ulama-ulama su. Karena di dalam Islam ini kan ada ulama munafik. Kalau tidak ada, tidak mungkinlah departemen menurunkan pelajaran agama multiple choice, pilihan ganda, kitab agama Kristen A, Jabur B, Quran C, Taurat D, Injil. Begitu menjawab Injil, benar. Sekarang saya tanya kepada umat Islam, apakah boleh kita menyangkal Nabi Isa? Boleh atau tidak? Nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, Nabi yang setelah itu datangnya Rasulullah adalah Isa alaihissalam, dan yang paling tahu tentang kehadiran Nabi Muhammad adalah para nabi, termasuk Isa dan ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta. Siapa bilang pendeta tidak tahu Nabi Isa, Nabi Muhammad itu benar? Siapa bilang? Saya pendeta masuk Islam, bukan orang Islam yang meyakinkan. Tidak ada satu Muslim yang berdialog dengan saya lalu mengatakan, Pak Yahya, nanti kalau Bapak tidak masuk Islam, Bapak masuk neraka. Saya akan jawab, saya juga kitabnya, saya masuk surga. Tapi saya tahu kitabnya orang Kristen itu adalah Bible Perjanjian Baru, is not gospel, bukan Injil. Injil itu adalah Al-Quran. Makanya setelah Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan, 700 tahun setelah lembar kitab Ibrahim, giliran berikutnya 500 tahun setelah Taurat, malam ke-12 Ramadan, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab bagi Nabi Daud yang namanya Zabur. Song of David, Song of Solomon, nyanyian puji-pujian Daud. Kenapa Daud disebut dengan kitab Zabur, kitab nyanyian? Kalau di kitab Kristen namanya Mazmur. Kalau dalam kitab Yahudi, Mesmur Eleha Debarim. Itu yang kalau kita sebut Zabur. Kitab Nabi Daud diturunkan, diberikan Allah Ta'ala kepada Daud 1200 tahun setelah Taurat, Zabur diturunkan, diberikan kepada Daud. Setelah Zabur diberikan, 500 tahun dari Taurat ke Zabur, Zabur ke Injil, 1200 tahun. Injil diturunkan Allah pada malam ke-18 Ramadan. Malam ke-27, 620 tahun setelah Injil disempurnakan kitab ini, namanya Al-Furqan. Al-Furqan, Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Quran hudal linasi wa bainati minal huda wal Furqan. Maka diperintahkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba allazina min qablikum la'alakum tattaqun. Lam alif. Di situ dikatakan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Sudah jelas sekarang. Di zaman para nabi, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadz, dialihbahasakan dari Arab kuno, namanya Ramadz, panas. Bulan yang panas, di mana bulan ini terjadi selalu ada peristiwa di mana Quran itu diturunkan. kitab mulai dari Al-Fatihah, Suratul Fatihah, hatta Anas sampai kepada Quran Surah Anas, penutup Quran, dia diturunkan berangsur-angsur ke langit paling terendah bumi dari malam nusulul Quran. Terjadi pada malam 17. Sistematika teologi kitab para Samawi. Kitab dari, kalau Samawi itu dalam ensiklopedia Islam itu artinya lah langit. Berarti agama Samawi cuma satu. Apa? Islam. Islam. Tidak ada. Kristen tidak bisa dihubungkan dengan Nabi Isa. Kristen tidak bisa dihubungkan dengan Injil. Yahudi tidak bisa dihubungkan dengan Taurat. Taurat sudah berakhir ketika Bani Israel selesai keluar dari tangan berdarah Firaun. Mereka keluar dari negeri perbudakan selama kurang lebih 400 tahun menjadi budak di tanah Mesir. Taurat sudah selesai. Bahkan Nabi Musa gagal. Nabi Musa minta kepada Allah, kalau boleh ya Allah, cabut nyawa saya. Kenapa Musa? Saya tidak mampu memimpin bangsa biadab ini. Ini hari Yahudi lapar. Musa, kami lapar. Musa berdoa, "U'duni astajib lakum." Minta, kata Allah, aku berikan. Musa berdoa, minta kepada Allah, diturunkan mana? Roti, makanan bertumpuk-tumpuk, bergudang-gudang. Bani Israel berjanji, "Wahai Musa, kalau perut kami kenyang, kami akan beriman." Wah, begitu kenyang, lupa, dirikan patung berhala, sembah. Ribuan, puluhan ribu mati di padang Sin. Harusnya 40 hari mereka sampai di Yerusalem, mereka sampai di Palestina. Mereka satu hari, dalam 40 hari itu dihitung satu hari satu tahun. Bani Israel mencapai negeri yang dijanjikan Allah 40 tahun lamanya akibat kepala batu. Memang ini bangsa, ini bangsa biadab yang suka membunuh Nabi. Ini orang Kristen ikut-ikutan, padahal enggak tahu cerita dia. Jadi susah, apalagi saya orang Manado. Mana ada orang Manado itu gampang-gampang mau masuk Islam, tuh enggak ada. Kaget saya sekarang ini. Begitu saya masuk Islam, dulunya kampung halaman saya, provinsi saya, Sulawesi Utara, Manado. Penduduknya itu, pemeluk Islam dulu hanya 0%. Kakak saya mualaf, perempuan di Manado. Dek, itu di Manado sekarang sudah masya Allah. Majelis taklim kami maju sekali. Pegawai-pegawai di kantor gubernur masuk Islam. Pejabat-pejabat yang sudah pensiun masuk Islam. Kenapa? Karena mereka sering nonton kamu di YouTube itu. Banyak yang masuk Islam karena sadar. Saya pernah Islamkan orang Manado itu tahun 2009. Saya ke sana dengan istri. Sampai mobil saya dikeroyok, dibakar di sana. Itu tahun 2009. 2003 orang masuk Islam. Tapi saya tanya, pendidikanmu apa? Pekerjaanmu apa? Takut saya kalau masuk Islam ini orang bodoh. Karena di Al-Quran sudah jelas, orang bodoh tidak akan menembus gerbang hidayah. Inna lazina kafaru sawa'un 'alaihim a'ansartakum am lam tunsirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Kafir yang model bagaimana? Yang otaknya tumpul. Ini umat Kristen ini semakin setia di gereja karena otaknya tumpul. Jadi yang fanatis-fanatis di Kristen itu bukan orang-orang pintar. Yang fanatis di agama Kristen itu ya orang-orang bodoh yang tidak memahami isi daripada Bible. Karena Bible itu makna yang terkandung dalam setiap epistemologis Darikah huruf membentuk kata, kata membentuk kalimat, kalimat membentuk alinea, alinea menjadi bab, bab menjadi buku yang namanya Bible. Semua kalimat yang tertuang di dalamnya bermakna spekulasi filsafat. Makanya jangan heran filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Itu filsafat semua, permainan fil, bukan Injil, bukan kitab samawi. Bagaimana kita mengatakan kitabnya Nabi Isa, agamanya Nabi Isa? Nabi Isa saja mengatakan datang Nabi Muhammad. Nabi Isa sendiri beragama tauhid, bahkan nanti beliau akan datang sebagai Imam Mahdi. Yang akan mengalahkan Dajjal bukan Ibrahim. Yang akan mengalahkan Dajjal bukan Nabi Daud. Walau dalam catatan sejarah, Daud tidak pernah terkalahkan dalam pertarungan peperangan di zaman beliau. Makanya Yahudi yang bukan Israel yang sekarang ini memakai nama Israel, padahal mereka bukan keturunan asli Israel. Bukan. Agama mereka Yudaisme, kitabnya Talmud. Agama Kristen, kitabnya Bible Perjanjian Baru. Siapa yang menyusunnya? Brain to brain, otak ke otak, mood to mood, mulut ke mulut. No history. And then, no history, no truth. No truth, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Tapi Al-Quran ini, dia tidak hanya berisikan tentang hidup dan mati manusia. Al-Quran tidak hanya berisikan surga dan neraka. Di dalam Al-Quran ini kaya akan penemuan sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Sudah tercatat semuanya dalam Al-Quran. Makanya yang masuk Islam itu, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratin mustaqim. Orang-orang yang mendasarkan pemahaman keilmuannya berdasarkan keterangan daripada Al-Quran. Salah satu contoh, ahli kandungan Profesor Dr. Maurice Buckley. Maurice Buckley Frenchman, dia adalah orang Perancis, menulis buku dengan judul La Coran, La Bible and La Science Modern. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Hanya mendapatkan satu ayat Quran Surah Al-Insan 12 dan 13. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Hanya mendapatkan satu kata dari isi Al-Quran, beliau takjub, berdecak kagum dan masuk Islam. Hanya mendapatkan satu kata, nutfah, setetes mani, nutfatan, dan disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Beliau masuk Islam. Kenapa? Seorang ahli kandungan mendasarkan pemahamannya kepada Al-Quran. Tapi kita orang Islam ini innalillahi. Lihatlah tadi, pandang enteng. Karena apa? Tabligh Akbar begini sudah jadi konsumsi. Oh, kalau Tabligh Akbar ini kan apa namanya? Yang penting ceramah. Makanya kesempatan orang bikin bohong, bikin bodoh, umroh dibodoh-bodohi. Hah? Kenapa? Karena terlalu mudah, terlalu lemah diperdaya. Saya datang ke sini, datang berdakwah. Tapi sebelum saya berdakwah, yang akan saya dakwahkan adalah baca dulu Al-Quran, baru saya ceramah. Walaupun bacaannya modelnya begini. Itu istri saya, Qori'ah. Suami istri. Istri baca Al-Quran, suami ceramah. Ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jangan sembarang-sembarang baca Al-Quran. Pandang enteng. Dia enggak tahu bahwa nafasnya ini semua dari dalam Al-Quran. Lebih baik sekaligus kafir saja daripada mengaku Muslim pandang enteng dengan orang bilang Ustaz Yahya itu berani sekali. Saya bilang Megawati doakan cepat mati di YouTube, kan ada tuh. Nggak ada yang berani bilang begitu. Nggak ada, sudahlah. Mau bilang siapa yang berani? Nggak ada, cuma saya. Kenapa? Karena cinta saya kepada Al-Quran. Nggak ada saya cari-cari muka sama orang Islam. Nggak pernah. Bahkan perjuangan dakwah saya, mana kalau ada sopir saya, siapa yang pernah dampingi saya? Anti untuk dibela. Minta kepada jamaah doain deh. Mudah-mudahan saya sehat. Kenapa? Nggak ada yang mengambil jalan begini. Nggak ada. Bahkan kemarin saya pulang ke Jakarta ini karena ada jadwal 10, 11, 12, 13 sampai 15 Desember, 15 Maret kemarin. Saya baru tiba tadi, mobil saya titip di bandara. Banyak yang mengatakan, Ustaz, ada yang punya hotel Mutiara, Pak Haji Jeffrey, titip di hotel, luas parkirannya. Memang saya tipe manusia tidak mau merepotkan, apalagi bergantung kepada makhluk. Enggak, Pak Haji, titip di bandara. Tadi beliau tanya, naik Garuda Ustaz, mana? Siapa yang membayar? Enggak pernah saya dibayar-bayar oleh siapapun. Saya datang berdakwah dengan uang pribadi. Tapi Allah Garuda. Nanti bilang Ustaz, nanti bilang Kiai kalau pakai Garuda. Garuda itu general manajernya Pak. Kakak saya Robert Waloni. Coba Pak buka di YouTube. Saya kalau check in di Garuda, pernah panitia dari Medan beli tiket Garuda, mana mau saya naik Garuda? Tanya istri saya. Gak usah banyak tingkah lah kalau sudah Islam. Kalau masih di kafir sana, Allahu Akbar, sudahlah. Setiap bulan itu Jerman sudah suntik dana ke rekening saya itu $13,000 setiap bulan. Masuk Islam, mau berdakwah jadi ustaz, cari amplop. Coba tanya nih pengurus masjid sini, kalau saya pernah bicara-bicara amplop atau semua masjid yang ada di seluruh Indonesia ini. Enggak. Bukan itu yang kami cari. Kami berdakwah keliling Indonesia itu memberikan ilmu kepada umat. Masalah rizki, jodoh dan maut kitab mu'ajalah illa bi'idnillah kitab mu'ajalah. Saya tiap kali check in kalau naik Garuda, Waloni, kenal sama Robert Waloni? Iya, saya tahu itu kafir. Bapak saya adiknya. Saya pernah ceramah di Masjid Al-Barakah Angkasa Pura 2 Jakarta. Imamnya di situ Ustaz Jaya. Habis ceramah saya dipanggil dia. Rupanya ini sound system nyambung ke direktur-direktur. Termasuk saya bilang direktur utama di sini, Robert Waloni itu kalau mati neraka tempatnya. Allahu Akbar, sampai di telinganya. Pulang saya di WA sama Ustaz Jaya. Astagfirullahaladzim, Ustaz, anak dipanggil di kantor tadi, ditegur. Kenapa? Antum bilang bos kami masuk neraka. Iya, kalau ente bela, ente juga ikut sama-sama ke sana. Di Lampung juga begitu. Saya diundang Tabligh Akbar Maulud Nabi. Nggak tahu saya kalau yang bikin ini partai PDIP. Waktu saya bilang doakan ibu-ibu, doakan di Megawati supaya cepat wafat, cepat mati. Dia langsung bilang, Ustaz, waduh, saya kurang senang tadi Ustaz bilang. Ini saya kan ketua DPC. Wah, supaya kau juga sama-sama di Megawati mati cepat. Cerita kau. Pulang saya tidak dikasih amplop, alhamdulillah. Dan saya Ustaz amplop. Cari amplop, cari fasilitas, enggak usah masuk Islam. Di sana kenyang betul saya. Makanya kalau saya lihat orang Islam terlalu banyak gaya, terlalu banyak stylenya, la yaquruna ka taqallubul lazina kafaru fil billah. Mata'un qalil summa mawahu jahannam wa bisal jahannam. yang mengikuti pola dan style gaya hidup orang kafir, saya sudah kenyang. Makanya sisa hidup ini, an umri fima afna, sisa hidup yang Allah berikan ini saya pakai untuk berdakwah di jalan Allah. Bela Islam. Mana ada yang tadinya 0.9% sekarang buka saja di Google, lihat penduduk Manado umat Islam 51%. Lebih banyak, bebas sekarang berdakwah ke sana karena Muslim sudah mayoritas. Kita di Riau, kita di Jawa, di Jakarta, bidah kafir, bidah kafir. Hah? Kepada sesama Muslim. Nanti kalau jemaah dibilang bidah kafir, yasinan kafir, maulud bidah. Wah. Kaki celana kurang pendek, masuk neraka. Jenggot tidak sama, masuk neraka. Oi, kawan. Mati kita, kawan, tidak pakai celana. Begitu saja cara berpikir. Tidak ada lantas malaikat mau ukur-ukur kaki celana. Maju kamu dek. Siapa namanya? Oh, saya Abdullah. Mari diukur kaki celananya, Dul. Ini kaki celanamu kurang panjang ini. Kurang pendek. Masuk neraka. Hadis setan barangkali itu. Tidak ada begitu malaikat pakai sentimeter. Tidak ada. Di zaman Rasulullah, ada saudagar sombong kafir Quraisy, pedagang emas antar lintas Arabik. Arabian, liga-liga Arab, dia kalau jalan jubahnya itu sampai ke tanah. Begitu dalam sejarah. Sholat tidak apa-apa, yang penting gulung. Kalau terlalu panjang digulung, karena kalau terlalu panjang ke bawah lewat tumit, dikhawatirkan waktu antum berdiri usai sujud. Apalagi kalau celana bukan asli, yang di pinggiran jalan dibeli. Allahu Akbar, bisa robek ke bawah semua tuh. Hah? Di Jakarta ada anak muda yang sholat di Masjid Al Musawaroh. Saya sholat qobliyah, saya perhatikan terus. Dia kayaknya susah sekali untuk duduk tawaruk. Ya, di antara kedua sujud saya tegur. Begitu dia salam saya tegur, "Dek, ente kalau menghadap Allah sopan dong." "Kenapa, Bang?" "Kelihatan lubang di pantat sini tadi." Dia gendut, orangnya hitam, celana jeansnya sempit, robek pula di dengkul sini. Saya bilang, antum kalau menghadap Allah yang rapi, pergi ke mihrab, di mimbar, minta sarung sama imam, pakai sarung. Bukan ajaran NU yang pakai sarung itu. Hah? Ambil sarung. Atau kalau lain waktu, celananya agak longgar sedikit. Ganti celanamu untuk khusus sholat. Kena najis sedikit sholatmu, tidak diterima. Itu yang disebut dengan mukopapa, mugolato, mutawasito. Belajar tentang hal najis. Najis kecil, najis sedang, najis besar. Tidak sah sholat kalau ada najis sedikit saja, tidak sah. Air kencing. Cuci betul-betul, sholat Jumat, tancap sampai ke sana, kata Ustaz Arifin Ilham. Sampai di sini batasnya, sholat Jumat. Kepada rajulun mu'minun, laki-laki muslim, rijalun. Dia berdiri, siapa kamu be? Saya Ustaz mau ceramah sholat zuhur ini, untung saya yang lihat. Kalau yang lihat Bang Ipul bisa berada lu. Dia protes siapa? Untung bu yang lihat saya. Kalau yang lihat Saiful Jamil bisa berabe, bisa robek lu. Hati-hati. Ya, pakailah yang murah-murah begini. Ini gamis begini. Berapa ini harganya? Tanah Abang itu. Tanah Abang ini 65.000. 65.000 yang murah-murah tak apa-apa. Yang penting tidak ada gambar Jokowi JK, Prabowo Hatta. Nggak apa-apa, tidak ada gambar harimau. Nah, karena semua gambar-gambar itu makhluk setan hidup, jangan bawa dalam masjid. Corak begini Palestina, nggak apa-apa, menunjukkan solidaritas. Hah? Warna hijau, warna hitam, kematian, hijau, surga, warna kehidupan. Pakai dalam masjid. Yang pakai celana silakan, asal jangan sempit. Hah? Gamis boleh, asal gamis baru dicuci. Jangan pula sudah 50 hari ente pakai. 50 hari 50 malam tidak cuci ente pakai sholat. Allahu Akbar, mampu saya sampai sini. Keluar dari sana. Pernah saya sholat sama-sama itu. Sampai imamnya panjang sekali. Dalam hatiku, ya Masya Allah, Pak Imam coba cepat sedikit. Sudah, saya pikir sudah selesai, dia tambah lagi ayat di samping sini, kencang betul, saya tangkis saja begini. Apa khusus? Qada aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman, yakni mereka yang menjalankan solat dengan khusyuk. Bagaimana antum mau khusyuk di sebelahnya keras betul? Nah, kalau di gereja lain lagi. Justru yang tertutup pendeta marah. Oh, pendeta loyo kalau ceramah lihat ibu-ibu pakai baju yang tertutup, yang lengan panjang, rok panjang tertutup. Tapi kalau yang datang seksi satu tali begini, roknya pendek, wah, Kristus sangat. Oh iya, beda, beda. Muslim itu dari penampilannya, masya Allah. Biar baju murah, yang penting bersih. Sebelum masuk masjid, mampir dulu ke sono, berwudu, bersuci, baru masuk ke rumah Allah. Ini rumah Tuhan bagaimana? Pakai sepatu, injak tai kucing, hah? Tai kucing, injak tai anjing. Datang masuk ke dalam gereja. Dan itu pernah terjadi waktu saya masih sondak school. Hah? Sondak school itu atau remaja gereja. Teman saya nginjak kotoran masuk ke dalam gereja. Saya bilang, siapa yang lepas ini? Hah? Ternyata di sepatunya. Kalau gak pakai sepatu, gak mau ke gereja. Orang Kristen kalau ada baju baru, baru dia ke gereja. Susah-susah. Kita umat Islam gak perlu baju baru. Baju murah tapi bersih. Penampilan gak perlu juga digunting-gunting. Nanti kalau yang begini, yang panjang kakinya, ah, ini. Ah, ini baru masuk surga. Yang begini. Tapi kalau yang begini, ini neraka semua ini. Ini yang kadangkala jadi subur orang kafir di luar sana. Ah iya betul ya. Kesempatan kita hancurkan Islam. Kebetulan ada saudara-saudara mereka juga yang suka mengatakan mereka masuk neraka. Kesempatan kita hajar Islam. Berhenti dakwah. Model begitu udah gak laku begitu. Jamaah kalau lihat yang begitu, sudahlah. Tinggalkan saja. Gak usah. Coba lihat tuh Ustaz Somad itu. Padat kegiatan beliau. Kenapa? Karena dibutuhkan umat. Dakwah yang bisa menjawab, merangkul mujahid wal muwahhid. Pejuang ghadwatun fi sabilillahi aw rahatun khairun minat dunya wa ma fiha. Bukan dunia yang dia cari. Mempersatukan umat Nabi untuk bekal nanti meninggal dunia. Begitu masuk surga, umat Islam semua senang. Ha? Di dunia saya bilang tadi ke tanah abang masuk nak cari apa bu ya, tak ada dah jalan-jalan amboh. Ah bilang saja dah laki bilang apa nak dicari, aduh dah gamis untuk ceramah, oh aduh untuk bu ya, aduh aduh untuk bu ya diskonnya 70%. Ah ini hadis dan Al-Quran belum keluar, ah 70%. Begitu Quran dan hadis keluar, Allahu Akbar, sampai bengkok saya pikul tuh gamis pulang banyak. Tapi coba ente yang ceramah begini, bidah, kafir, bidah, maulud bidah, Isra Miraj bidah, apa itu yasinan, sesat. Ah, waktu antum makan di warung atau masuk di sana di toko belanja sama orang yang kebetulan suka maulud, mak begini makan di Pecel Lele Lamongan. Lamongan ini kan NU. Ah, Muhammadiyah ini rumah makan Padang Muhammadiyah. Makan pecel lele, tanya berapa mas? 150 ribu. Loh, ini cuma ayam punya sayap dengan ayam punya gigi, kenapa mahal begini? Iya, karena memang begitu sekarang mahal. Padahal dendam. Kamu yang bilang saya di masjid bidah. Gitu. Enggak usah lah. Kalau jadi ustaz itu enggak ada kepentingan masal. Sudahlah. NU Muhammadiyah bersatu. Kita lagi dikepung begini bersatu. Rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah Islamiyah. Tengok, dai berpikir bagaimana Islam tegak. Bukan berpikir siapa yang undang saya, bayar sekian, pulang naik pesawat. Enggak. Saya besok subuh sudah berangkat menuju ke tebing tinggi. 18-22 di tebing tinggi, 23 di Labuan Batu yang pernah terjadi pembakaran apa tuh? Klenteng. Di sana yang akan menjaga, yang akan yang mengundang saya Ustaz Osama, ketua FPI yang ada di sana. Dari tanggal 25 di bagan si api-api dengan FPI yang ada di sana, dan kemudian ke Bukit Tinggi dengan seorang brigjen pensiunan polisi Pak Miswar. Sudah berapa kali ikut saya ceramah beliau. Insyaallah ya. Tapi saya bilang mudah-mudahan waktu dinas juga Bapak betul cinta Islam. Jangan nanti kan begini waktu tugas, Allahu Akbar, musuhi Islam. Betul atau betul? Setelah sudah pensiun pura-pura masuk masjid, ini bahaya. Nanti sudah mau mati, sudah tua baru pura-pura. Padahal waktu muda ikut-ikutan dengan kafir membenci Islam. Apa kata pepatah orang Riau? Lebih baik hidup berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Ini orang kalau sudah hidup munafik, sama dengan tiap hari yang dia cium, yang dia makan, yang dia lihat, bangkai. Saya masuk Islam berdakwah keras begini, mengambil jalan yang tegas dan keras begini, bukan cari muka sama umat Islam. Enggak. Saya cari muka sama Allah. Pendeta, nanti lapor Pak Yahya, bilang kita kafir, bilang kita binatang di Makassar tuh. Saya tidak suka itu. Yahya Waloni bilang saya kafir. Ada orang kafir yang tersinggung. Dipanggil sama Pak RW, Ustaz, itu Karolus bilang katanya dia tersinggung, Ustaz bilang dia kafir. Dia agamanya apa? Kristen, Katolik. Oh, mana dia? Ada. Orang kalau kafir, satu tanda-tandanya, salah satunya tidak sunat. Kau tidak sunat kan? Iya, kaya itu kafir. Ya, tapi saya percaya kepada Tuhan. Betul, setan pun percaya, jangankan ente. Tapi yang tidak sunat kau itu kafir. Dia bilang, ajaran saya tidak mengajarkan sunat. Apa? Ajaran saya tidak mengajarkan sunat. Ajaran saya mengajarkan baptis. Ajaranmu justru mengajarkan sunat. Nabi yang kau Tuhan kan disunat dalam kitabmu. Dia bilang, masa? Coba ambil kitabmu, saya sudah enggak punya kitab Kristen, sudah enggak punya Bible. Tapi Bible ada di kepala saya semua. Sini, buka Lukas pasal 2 ayat 21. Baca. Kamu yang baca. Ini di depan Pak RW, dia baca. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan. Terus. Dan apa? Baca terus. Dan disunat. Dibaptis atau disunat? Di sini disunat. Ambil lagi kitabmu yang lain, Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama. Yesus Tuhanmu atau bukan? Tuhan saya. Disunat enggak dia? Enggak tahu saya. Mengaku cepat, disunat tidak? Lama mengaku, berapa lama saya tampilin stas. Kau kafir yang hanya golongan apa namanya itu, kalau istilah di Islam itu apa, istilah orang Jakarta kafir yang apa jejenguknya, kafir yang hanya tikus-tikusnya, saya ini sudah gajahnya, barolnya, dedengkotnya. Lukas 2:21, Yesus disunat, kenapa kau tidak sunat? Makanya kalau saya bilang kafir. Musa disunat atau tidak? Musa diancam oleh Tuhannya dalam perjanjian lama karena Musa belum disunat, lalu Musa, Ibrahim dan anaknya disunat, terjadi perjanjian kekal. Itu yang orang Islam lakukan, dan saya masuk Islam disunat baru beriman. Dia bilang iya ya. Saya bilang enggak, jangan kamu. Lain waktu jangan kamu yang protes. Cari pendetamu yang paling jago. Karena yang mengkafirkan kamu bukan orang Islam, bukan saya, kitabmu sendiri. Kitabmu sendiri palsu, bohong. Saya ini ahli kitab. Masuk Islam karena kebohongan kitabmu sendiri. Ahok kemarin dilapor polisi masuk penjara karena apa? Mengatakan Al-Maidah 51 membohongi. Nah sekarang kamu lapor saya. Kamu lapor saya juga mengatakan kitab Kristen membohongi. Kau lapor sekarang saya. Lapor di polisi. Nanti polisi akan tanya, apa betul kitabmu palsu? Hah? Maka pendeta akan bilang, ya memang betul dulu palsu, sekarang sudah tidak. Tuhan mana lagi? Ini zaman Nabi Muhammad yang terakhir, abad ke-6. Sekarang sudah 2018, Nabi mana lagi? Ahmad Musadek. Orang Kristen ini, kalau tidak dijelaskan dari landasan kebohongan kitabnya, sulit bagi bapak ibu untuk mengislamkan mereka. Jadi cara satu-satunya supaya mereka masuk Islam, jangan bilang Al-Quran yang mengatakan. Kalau kita mengatakan Al-Quran yang mengatakan kau masuk neraka, dia tidak percaya, karena dia tetap percaya pada kitabnya. Bilang kitabmu yang mengatakan kau masuk neraka, maka dia akan berpikir dia akan masuk Islam. Tentu orang-orang Manado. Makanya jangan heran, yang masuk Islam itu kebanyakan orang pintar, orang cerdas, berpendidikan, ilmuwan, jenius. Beda dengan orang Islam yang murtad. Kalau bukan Indomie satu bungkus beras satu liter, kelepak, kelepok, kelepak, kasih keluar. Saifuddin Ibrahim itu sekali memurtadkan muslim dibayar 100 juta. Makanya dia jadi gemuk sekarang. Perutnya jadi besar. Bagaimana tidak mau gemuk? Sarapan pagi daging babi. Sarapan siang daging anjing. Sarapan sore daging iblis. Saya bilang kepada jamaah, inilah kalau sudah beriman, jangan coba-coba sombong terhadap saudara. Karena dosa kecil dan dosa sedang bisa mengelabui kita menjadi sombong, akhirnya murtad. Saya berharap ibu bapak, saudara-saudaraku, jalankan Islam ini sesuai dengan selera masing-masing. Yang kunut, silakan kunut. Yang tidak kunut juga, mainkan terus kunut. Kunut menurut dalil NU doa. Tidak kunut juga lebih cepat, lebih bagus, tidak apa-apa. Kalau Ustadz Somad memang dia katanya beliau kalau di Muhammadiyah tidak bersedia menjadi imam. Saya dimanapun disuruh imam, insya Allah saya siap. Kalau karena saya dari kafir, nggak bisa diblok-blok saya, nggak bisa diblokade. Ya, saya milik NU, saya milik Muhammadiyah, saya milik Wahabi. Saya adalah sama-sama bos muslim. Jadi enggak usah. Kalau saya pergi ke NU dianggap sebagai provokator, mengadu domba. Umat Muhammadiyah akan marah. Ya, orang mantan kafir begini, siapapun yang undang, saya sering disuruh sholat subuh jadi imam. Saya tanya, ini masjid pengurusnya kunut atau tidak? Oh, enggak Ustaz, di sini tidak kunut. Ya, saya tidak kunut. Saya tanya juga yang lain. Ini kunut? Oh iya, wajib Ustaz. Oke, kalau kunut saya baca kunut. Kalau enggak saya enggak permasalahkan. Yang penting saya pulang. Ada kopi hitam, ini dari tadi kopi hitam tidak ada. Astagfirullah. Ini begitu memang. Karena dia pikir beda dengan Ustaz lain. Kalau Ustaz lain kan melalui prosedur dulu. Dari Jakarta harus melalui manajemen, bayarnya sekian baru datang. Nah, ini karena apa namanya gratis, jadi kopi hitam pun tak ada. Sudahlah kopi hitam gelas. Apa kalau begini nggak usah di masjid, di warung pun banyak. Ini, taruhlah kopi hitam di sini, ya. Sebentar siapkan sampurna mil satu bungkus dulu situ. Sambil kopi hitam, kenapa siapa yang marah? Saya perokok berat. Siapa yang berdebat masalah rokok haram? Hah? Sudahlah. Saya ini perokok berat. Di kantong saja ada rokok ini. Sampai di spanduk-spanduk. Merokok membunuhmu. Bukan rokok yang bunuh kita. Malaikat maut yang mencabut nyawa kita. Rokok membunuh. Bukan maksudnya saya mengatakan merokok baik. Merokok secara estetika tidak baik. ekonomi pun tidak baik. Tapi saya enggak pernah beli masalah rokok itu. Jamaah yang kasih. Ribut masalah rokok. Sama dengan orang Kristen. Siapa yang merokok merusak bait suci Tuhan. Wah. Ente biar tidak dirusak memang sudah rusak, kafir. Hah? Ente biar tidak dirusak memang rusak. Kafir bagaimana tidak rusak? Nah, rokok itu saya dulu tidak merokok karena kafir, pendeta, tidak lulus orang jadi pendeta kalau merokok. Tapi begitu di pesantren kiai saya, sekarang beliau sudah jadi bupati Martapura, Kalimantan Selatan. Kiai Haji Lailul Rahman, Guru Holil. Merokok Pak Yahya. Begitu saya merokok sampai sekarang enggak bisa berhenti. Saya tidak merokok kecuali bulan Ramadan. Nah, kalau Ramadan saya enggak merokok itu. Nanti mendekati maghrib saya hantam lagi. Hah? Yang saya tanya duluan rokok, ngapain? Saya mau marah. Ini orang kan, oh saya sudah berhenti Ustaz. Di bawah pohon dia tarik. Sudah merokok, munafik. Sudahlah yang begitu. Terus terang aja lah. Karena akibat rokok kita jadi pecah. Ulama dengan ulama berdebat di YouTube hanya gara-gara rokok. Dia enggak tahu orang di pintu gereja. Haleluya. Berhasil kita adu domba sama-sama bos muslim. Ya, jadi saya kira ini saja. Ya, saya membawa karya ilmiah di sini, Bapak Ibu bisa membacanya, bisa mendapati banyak informasi tentang kebohongan kitab orang-orang Kristen. Silakan ini diambil di mobil saya. Inilah yang membantu perjalanan dakwah kami kemana-mana. Karena pompa bensin yang ada di luar sana itu bukan opa saya yang punya. Sekali isi di mobil sana itu, dari Jakarta saya pakai mobil. Bagaimana supaya bisa nyambung dakwah ini? Saya membawa buku. Saya enggak pernah minta-minta kepada panitia masjid. Ya, saya kira sampai sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah tanggal 15 April nanti akan ada ceramah saya Isra wal Mi'raj di Masjid Muhajirin Paripurna. Satu bulan kemudian. Sudah tidak lama, 15 April. Insya Allah kita puasa Muhammadiyah 17 Mei. Kita ikut pemerintah, kemungkinan jatuhnya pada tanggal 18 Mei. Ya, enggak apa-apa. Beda puasa, yang penting sama-sama Islam. Karena perbedaan dalam Islam adalah nikmat dari Allah. Allahumma habib ilainal iman wa sadhu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal kusyuk wal isyana wa ca'alna minal rasidin. اللهم توفنا مسلمين والهكنا بالصالحين غير هزايا ولا مفتدين اللهم اجعلنا مفلحين اللهم ابدأ أكفنا قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمات وأسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا مهلك تسبتيلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا من تدخل النار فقد أخزيت ومن الظالم من أنصرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تزغ يوم القيامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudaraku atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mohon doa bagi kami sekeluarga agar kami tetap sehat menegakkan dakwah ini. Hanya doa dari jemaah lah yang membuat saya selama kurang lebih 11 tahun ini masih eksis berdakwah. Bahkan kabar-kabar yang beredar di internet, kemarin saya dari Dumai, Riau, Duri, orang katakan panitia masjid bilang, Ustaz, baru kemarin saya buka di internet, katanya Ustaz sudah mati. Sebelum ini saya masih hidup. Jangan percaya berita orang kafir. Kalau saya mati, insya Allah orang FPI juga akan hadir ke Cibubur. Ya, kalau saya sudah meninggal dunia, saya bilang sama anak istri, anak-anak saya di rumah, kalau saya sudah tidak telepon dalam waktu 3 hari, sudah tidak ada kabar dari Bapak, dari saya, dari ayah, berarti saya sudah mati. Anak-anak saya bilang, didoakan Pak supaya Bapak sehat di jalan. Amin. Saya juga minta doa kepada jamaah supaya kami tetap sehat walafiat. Saya memang tadi demam dan sampai sekarang agak panas badan saya mungkin karena kecapean. Dari tadi malam saya sebenarnya saya sudah berangkat tadi jam 9 tapi delay lagi pesawatnya dan baru tiba tadi sore. Supaya tidak kecewa panitia, saya bilang saya sudah datang. Karena saya baru tadi tiba tadi sore, saya sudah tahu panitia ini sudah bikin spanduk supaya orang datang. Saya tidak datang. Saya suruh ganti tadi, ganti. Saya kurang sehat. Perjalanan dakwah kami ini kan bukan mudah, berat. Tidak ada sopir, bawa sendiri. Saya harus 3 orang, istri dan anak yang masih bayi, baru 8 bulan. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu bapak, saudara-saudaraku mendapatkan keberkahan. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Bagi yang akan mendapatkan bukunya, silakan ke mobil, ada istri saya yang akan melayaninya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwa Allah. La ilaha illallah anallahi faliyatawakalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.